mengerti di hati yang sebenarnya engkau aku cinta. Bermata dalam rindu ku hanya untukmu, saling memerlukan bila berjauhan. Harap kau mengerti perasaan. Dan gelisah bukan hukuman kerana kau yang kuidamkan bukannya mainan. Seandainya kau mengetahui hanya engkau yang kucintai, itulah yang sebenar-benarnya. Dan gelisah bukan hukuman kerana kau yang kuidamkan bukannya mainan. Seandainya kau mengetahui hanya engkau yang kucintai, itulah yang sebenar-benarnya. Cintaku di mana? Cukup kau menuntut ucapan asmara. Tak mungkin berdusta perasaan.